إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwanakuddin a'azzakumullah, pada majelis yang pertama telah kita jelaskan tentang pengertian talawun dan beberapa surah, beberapa penggambaran dari penggambaran-penggambaran sifat dan sikap at-talawun. Tiga perkara yang kita sebutkan tadi. Yang pertama ialah al-zuhur ala wajhain, nampak atau zuhur bi wajhain, nampak tampil dengan dua wajah, memiliki dua wajah, datang kepada si fulan dengan satu wajah, kepada si alan dengan wajah yang lain, dan ini merupakan sifatnya kaum munafikin. Yang kedua ialah at-taghayyur fil fitnah ala hasabil hawa, terjadi perubahan manhaj di masa-masa fitnah sesuai dengan hawa nafsunya, li ajli maslahatin la ala hasabil dalil, sesuai dengan kemaslahatan yang ingin dia capai, bukan terkait dengan dalil. Ada mutalawin. Ini yang dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, inna dhalalata haqqa dhalalah, sesungguhnya kesesatan yang betul-betul kesesatan yang digambarkan semacam tadi. Sebelumnya dia yakini sebagai perkara yang ma'ruf, sekarang dia katakan sebagai perkara yang mungkar. Dulu dikatakan sebagai perkara yang mungkar, sekarang dia yakini sebagai perkara yang ma'ruf, sesuai dengan hawa nafsunya, bukan dengan dalil. Dan yang ketiga yang kita sebutkan tadi barakallahu fikum ialah sahibul khusumah, seseorang yang suka berdebat dalam perkara agamanya, mempertaruhkan agamanya, dan dia mengikuti siapa saja yang mengalahkan dia dalam perdebatan. Ini juga bentuk talawun yang ketiga. Tayyib. Pada kesempatan kali ini barakallahu fikum akan kita bawakan akwal, penjelasan-penjelasan salaf terkait dengan talawun ini, dan dari sanalah kita akan bisa memetik faedah terkait dengan sifat talawun, bagaimana, sejauh mana penyimpangan-penyimpangan sifat talawun, dan sejauh mana jeleknya, kejinya sifat talawun dan pelakunya. Yang pertama, asar dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Idza habba ahadukum ayya'lama asafathu al-fitnatu am la falyanzur." Apabila salah seorang di antara kalian ingin mengetahui apakah dia tertimpa fitnah ataukah tidak, hendaklah dia cermati, hendaklah dia melihat. Fa in kana ra'a halalan kana yarahu harama faqad asabathu alfitnah. Apabila dia memandang, dia melihat sesuatu yang halal yang dulu dia yakini sebagai perkara haram, maka sungguh dia telah terkena fitnah. Dulu dia bilang haram, sekarang dia katakan halal, maka sungguh dia telah terkena fitnah. Wa in kana yara haraman kana yarahu halala faqad asabathu. Begitu pula kalau dia melihat, memandang sekarang ini perkara yang haram, dulu dia katakan sebagai perkara yang halal, maka sungguh dia telah terkena yang namanya fitnah. Ithar dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, juga Al-Hakim dalam mustadraknya, dan beliau mengatakan, "Hadza hadithun sahihul isnad ala syarti syaikhain walam yukhrijah." Nama ikhwan, ini yang dikatakan sebagai talabun. Dulunya diyakini halal, sekarang diyakini haram. Dulunya diyakini haram, sekarang dikatakan halal. Itu yang namanya talabun. Dan ingat, ini sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kemaslahatan yang hendak dia capai. Katanya Hudzaifah ibn al-Yaman, ketika ada orang yang memiliki sifat semacam ini, maka sungguh dia telah terkena fitnah. Dia orang yang terkena fitnah. Maka yang namanya mutalawin, seseorang yang memiliki sikap talawun, dialah orang yang dikatakan sebagai maftun. Orang yang terkena fitnah. Orang yang terjangkiti fitnah. Dan yang dimanakan dengan fitnah di sini adalah penyimpangan. Fitnah penyimpangan, barakallahu fikum. Adanya pergeseran manhaj. Adanya pergeseran sikap. Adanya pergeseran pandangan. Tidak sesuai dengan dalil, tapi sesuai dengan hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Hati-hati. Al-mutalawin sahiful fitnah. Orang yang punya sikap talawun, dialah yang namanya sahiful fitnah. Dialah ahlul fitnah. Dialah orang yang terkena fitnah. Asal yang kedua. Dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah, dia berkata, "Qala Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu." Berkata Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, "Innakum lan tazalu bi khairin ma lam ta'rifu ma kuntum tunkirun wa tunkiru ma kuntum ta'rifun wa ma dama 'alimukum yatakallamu bainakum ghairu khaif." Katanya Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, "Innakum lan tazalu bi khair." Sesungguhnya kalian senantiasa di atas kebaikan. Senantiasa dalam kebaikan. Selama kalian tidak menganggap ma'ruf yang dulu kamu katakan sebagai perkara mungkar. Atau menganggap mungkar yang dulu kamu katakan sebagai perkara yang ma'ruf. Bahasa singkatnya, kalian senantiasa dalam kebaikan selama kalian tidak terkena sikap talawun. selama kalian tidak memiliki sikap talawun, dulu ma'ruf, sekarang mungkar, dulu mungkar, sekarang ma'ruf. Sambil mengatakan, dan selama alim kalian, ulama-ulama kalian berbicara di tengah-tengah kalian dengan tanpa rasa takut. Ini disebutkan oleh Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitab beliau Al-Ibanatul Kubra, jilid yang pertama, halaman 190 setelahnya. Nama ikhwan. Innakum lan tazalu fi khair. Kalian senantiasa dalam kebaikan. Dalam kebaikan dunia, dalam kebaikan agama, dalam kebaikan akhirat. Dengan syarat kalian tidak terjangkiti penyakit talawun. Mafhumnya yang bisa kita pahami dari asar ini, barakallahu fikum, ketika kalian terjangkiti sikap talawun, berarti kebaikan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalian, diganti dengan perkara kejelekan, perkara yang syar. Barakallahu fikum. Sehingga sikap talawun itu, barakallahu fikum, mengikis habis kebaikan-kebaikan yang ada pada kita. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat, terkikis habis dengan yang namanya talawun. Munculnya berbagai macam kejelekan-kejelekan syar, kejelekan duniawi, kejelekan agama, kejelekan akhirat, itu dikarenakan sikap talawun. Barakallahu'alaikum. Talawun sumber kerusakan. Talawun penyebab hilangnya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu jelek dan begitu jahat sifat talawun tadi, barakallahu fikum. Maka begitu pula pelakunya. Al-mutalawwin syirir. Yang namanya mutalawwin, orang yang punya sikap talawun, syirir. Orang yang begitu jahat. Dikarenakan dengan adanya orang semacam ini, adanya mutalawwin di tengah-tengah kaum muslimin, akibatnya akan terangkat kebaikan-kebaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala pada umat tadi, pada kaum muslimin tadi, atau pada ahlus sunnah salafiyin tadi. Efek daripada talawun, Allahul musta'an. Yang mengucapkan Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Asal yang ketiga, diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, salah seorang tabi'in, beliau menyatakan, kanu yakrahuna talawuna fiddin. Kanu itu menukilkan para sahabat. Mereka dahulu para sahabat, yakrahuna talawuna fiddin, membenci sikap talawun dalam beragama. Membenci sikap talawun dalam beragama. Kata-kata talawun fiddin meliputi makna-makna yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Waqala, dan juga belum menyatakan, masih ucapannya An-Nakhai rahimahullah, kanu yarawna talawuna fiddin min syakil qulubi fillah. Dahulu mereka para sahabat memandang sikap talawun dalam beragama itu menunjukkan adanya syak, keraguan-raguan hati tentang Allah Subhanahu wa taala. Keraguan-raguan hati tentang Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan ya ikhwan. Ini menunjukkan ikhwan fillah azzakumullah bahwasanya talawun bukan termasuk manhaj salaf. Sebab salafun salih membenci sikap talawun. Talawun bukan manhaj salaf. Barakallahu fikum. Dan juga menunjukkan ikhwan fillah azzakumullah At-talawun khuluqun madzmum atau khuluqun dzamim. Yang namanya talawun, sikap yang tercela. Akhlak yang tercela, yang dibenci oleh salafun salih. Fal mutalawin madzmum. Maka orang yang mutalawin adalah orang yang tercela. Orang-orang yang memiliki akhlak yang dicela, yang dibenci oleh salafun salih. Dan yang berikutnya, sikap talawun dalam beragama, ya khonati na'azakumullah, menunjukkan pelakunya itu ragu-ragu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Ini sifatnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sifatnya orang-orang yang menyimpang dari Islam ketika dalam jiwanya, dalam hatinya ada syak, ragu tentang Allah Azza wa Jalla. Di zaman dahulu kala, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sifatnya kaum munafikin. Luar biasa. Sehingga sikap talawun luar biasa jeleknya, luar biasa jahatnya, pelakunya pun juga demikian. Salaf membenci sikap talawun. Salaf mencela sikap talawun. Talawun fitin bukan termasuk manhaj salaf. Barakallahu fikum. Asar yang berikutnya. Dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, Adda'ul ibal at-tanakkulu fid-din. Penyakit kronis, penyakit yang amat-amat sangat membahayakan, ialah at-tanakkulu fid-din, berpindah-pindah pada agama. Kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu, berpindah-pindah prinsip dalam perkara agama. Tidak kokoh di atas satu prinsip. Itu yang namanya talawun. Beliau membahasakan dengan bahasa at-tanakul fiddin. Nomaden dalam perkara agama. Kadang di sini, kadang ke sana, kadang ke sini, kadang ke situ. Tidak menetap pada satu manhaj, satu prinsip. Itu namanya talawun. Beliau menyatakan di sini, sikap tersebut adda'ul idhal, penyakit kronis, penyakit yang membahayakan, yang laten. Barakallahu fiik. Wa qala li rajulin, dan Imam Malik rahimahullah menyatakan kepada seorang laki-laki, menasihatkan kepada seorang laki-laki, kata beliau, ma kunta la'iban bihi, fala tal'abanna bidinik. Segala sesuatu yang engkau mungkin bermain-main dengannya, silakan. Tapi ingat, fala tal'abanna bidinik. Kamu jangan bermain-main dengan agamamu. Jangan main-main dengan agamamu. Ini asar, asarnya Ibrahim An-Nakhai, juga asarnya Imam Malik. Itu semua disebutkan oleh Ibnu Battah Al-Ubbari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ibanatul Kubra di jilid yang kedua halaman 505 dan setelahnya. Bayangkan, dikatakan sebagai da'ul ibal, penyakit kronis yang membahayakan, yang laten. Dikatakan sebagai bentuk tala'ub bid-din, sikap talawun termasuk sikap at-tala'ub bid-din, mempermainkan agamanya. Sehingga gandeng, ikhwan, ketika muncul yang namanya talawun, muncul pula yang namanya tala'ub, mempermainkan agamanya. Ketika orang dikatakan sebagai mutalawin, gandengannya la'ab. Itu otomatis. Mutalawin pasti la'ab. Ketika muncul sikap talawun dalam dirinya, dia pasti dikatakan suaranya la'ab, suka mempermainkan agamanya. Apalagi tambah dengan kata-kata makir. Itu menunjukkan betapa jahatnya, betapa jeleknya orang semacam itu. Dikatakan sebagai mutalawin saja, sudah sejahat tadi, sekejam tadi, sejelek tadi. Apalagi ditambah lagi dengan makir. Disingkat, MLM. Mutalawin, la'ab, makir. Sungguh sangat jahat, sangat jelek orang-orang semacam ini, barakallahu. Asar yang berikutnya. dari Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradhi, dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi rahimahullah, annahu su'ila ma alamatul khuzlan. Beliau ditanya, ya ikhwan, apa tanda-tanda rendahnya orang tersebut? Khuzlan, orang yang rendah, orang yang hina. Jawabannya kata beliau, tanda-tanda khuzlan, ayyastaqbiharrajulu ma kana yastahsin. Wa yastahsinu atau wa yastahsina ma kana qabiha. Tanda-tanda orang itu hina atau tanda kehinaan seseorang, rendahnya seseorang, dia menganggap qabih, dia menganggap jelek sesuatu yang dulu dia anggap bagus. Dulu dia mengatakan hadza qabih, ala jelek ya ikhwan, ini rendah, perkara yang kotor. Sekarang dia mengatakan, loh, ini perkara bagus, perkara yang hasan. Atau wa yastahsina ma kana qabiha, dia menganggap bagus yang dulu dikatakan sebagai perkara yang kotor. Dibalik, dulu dikatakan bagus, sekarang dikatakan sebagai perkara yang jelek. Dulu dikatakan sebagai perkara yang jelek, sekarang dianggap sebagai perkara yang bagus. Namanya apa ini, ya? Namanya talawun. Ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya. Di jilid yang ketiga, di halaman 215. Ini yang namanya talawun. Dulunya dianggap jelek, sekarang bagus. Dulunya bagus, sekarang jelek dengan hawa nafsunya. Ini oleh Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi rahimahullah dimasukkan dalam alamatul khuzlan, ciri-ciri tanda-tanda kerendahan, rendahnya seseorang, hinanya seseorang, orang yang betul-betul makhzul, orang yang betul-betul sangat rendah, sangat hina. Barakallahu fikum. Sehingga bisa mengatakan al-mutalawin makhzul. Yang namanya mutalawin itu orang yang sangat rendah, sangat hina. Barakallahu fikum. Dan tergambar bagaimana rendahnya sifat ini, ikhwan. Ini bukan sifatnya orang-orang mulia. Bukan sifatnya orang-orang yang memiliki ilmu. Bukan sifatnya orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan manhaj salaf. Bukan sifatnya salafiyin. Ini sifatnya orang-orang rendahan, orang-orang yang hina. Allahul musta'an. Asar yang berikutnya diriwayatkan dari Fudail bin Iyadh rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, لا يزال العبد مستورا لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا. Seorang hamba akan senantiasa mastur, tertutupi keaibannya, kesalahannya, penyimpangannya, mastur. Seorang hamba akan senantiasa tertutupi kekurangan-kekurangan, keaiban-keaibannya. Hatta yara qabihahu hasana. Hingga dia menganggap perkara yang jelek menjadi perkara yang baik. Ini namanya talawun. Bahasa singkatnya, seorang hamba itu barakallahu fikum senantiasa dan selalu akan mastur, tertutupi keaiban-keaibannya. Hingga dia terjatuh dalam sikap talawun. Dulunya dikatakan qabih, perkara yang jelek. Sekarang dikatakan sebagai perkara yang hasan. Ini disebutkan dalam kitab Al-Ibanatus Sughra. Tadi kubra, sekarang yang sughra. Karya Ibnu Battal Al-Ukbari rahimahullahu ta'ala. Kalimatnya Fudail bin Iyadh ini barakallahu fikum sangat penting untuk dicermati. Ini menunjukkan pengalaman beliau, penelitian beliau dalam mensikapi dan menghadapi sekian banyak tipe-tipe dan jenisnya orang-orang. Kalimat beliau ini barakallahu fikum mengisyaratkan kepada kita bahwasannya seseorang yang selama ini menyimpan syubhat, menyimpan sebuah fikrah pemahaman yang menyimpang, menyimpan yang namanya bid'ah-bid'ah, menyimpan yang namanya inhirafat, penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan yang fatal, itu akan bisa terkuak, akan tersibak dengan sikap talawunnya dia. Barakallahu fikum. Dulu orang tidak kenal siapa dia, taunya salafi. Dia selama ini dikenal sebagai seorang salafi, seorang sunni, mendakwakan dakwah salafiyah, bahkan termasuk da'i salafi, da'i sunni, mengibarkan bendera dakwah salafiyah, mengajak umat manusia, Alkitab, wassunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tidak nampak. Tapi sesungguhnya pada diri dia menyimpan syawad. Tahu syawad? Syawad al-afkar, pemahaman-pemahaman yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh, yang janggal-janggal, syubhat, penyimpangan, pemikiran yang menyimpang, dan segala macamnya. Tersimpan dia. Ini semuanya akan terbongkar ketika muncul sikap talawunnya. Sikap talawunnya, barakallahu fikum. Mau saya jabarkan lebih lanjut? Antum siap menerima? Antum siap menerima, ikhwan? Ayo. Dijelaskan oleh para ulama'una. Ini ada sebuah risalah. Ditulis oleh Abu Abdul Aziz Muhammad Farkus Al-Jazairi. Salah seorang masyayikh sunnah di Jazair. Syekh Ali Farkus. Juga saya lihat di situs internet. Itu juga ternyata merupakan makalahnya Syekh Abdul Qadir Junaid. Barakallahu fikum. Sebagai risalah yang dinasihatkan yang menerangkan kepada kita tentang ashabul ahwa'i wal bidah, atau terkait dengan orang-orang yang menyimpang. Belum mengatakan secara global, cukup panjang ikhwan, beberapa lembar, saya kasih khulasanya ikhwan. Belum mengatakan barakallahu fikum, orang-orang yang menyimpang dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah, ahlu syubuhat, ahlul fitnah, ini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama kata beliau, man azhara bid'atahu. Seseorang yang terang-terangan menampilkan bid'ahnya. Ini mudhir. Menampilkan terang-terangan bid'ahnya dia, pemahaman-pemahaman dia, syubhatnya dia, fitnahnya dia, penyimpangan-penyimpangan dia, terang-terangan, belak-belakan. Yang ini gampang. Ya. Ya gak ya? Gampang. Sehingga semua muslimin tahu dia sebagai sahibul bidah, apalagi salafiyin, ahlus sunnah, paham. Ini orang menyimpang. Ini orang mubtadi. Ini orang hizbi. Kenapa? Sebab dia sendiri yang menampilkan penyimpangan-penyimpangannya. Hadza qalil. Ya, kalau terkait dengan apa namanya kondisi secara luas, muslimin secara luas ini banyak. Tapi yang kita bahas di kalangan salafin, hadza qalil. Orang-orang yang mengaku sebagai seorang salafi, kemudian dia demikian keadaannya, sedikit sekali ya. Yang langsung terang-terangan menyampaikan, mengutarakan, mengkampanyekan, menampilkan penyimpangannya, bid'ahnya, syubhatnya, jarang. Sebab ini orang gampang dideteksi, gampang dihukumi. Hadza wadih. Amruhu wadihun jali. Perkaranya gamblang jelas. Ada lagi yang kedua. Yang kedua ialah man akhfa bid'atahu. Seseorang yang menyembunyikan bid'ahnya. Merahasiakan bid'ahnya. Tidak menampilkan bid'ahnya. tidak menampakkan bid'ah. Bahkan secara zahirnya barakallahu fikum, ia mungkin menampakkan dirinya sebagai seorang sunni, sebagai seorang salafi, pemerhati sunnah, mencintai sunnah, mencintai salaf, dan segala macamnya. Tapi dia punya bid'ah, dan dia rahasiakan. Dan dia rahasiakan. Paham yang kedua ini ya? Yang kedua ini barakallahu fikum, ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah dia sembunyikan, dia rahasiakan bid'ahnya itu sampai dia mati. Sampai dia mati. Halal. Yang ini tidak ada masalah ya, Pak. Sebab bid'ahnya tidak muncul, tidak terbongkar, sehingga tidak mengundang yang namanya fitnah. Penyimpangannya untuk dia sendiri, pemahamannya untuk dia sendiri, ikrahnya untuk dia sendiri, syubhatnya untuk dia sendiri, sampai dia mati. Ya ben, kata orang tulis, ben, biar aja kayak gitu sudah. Yang ini gak nahu kitanya. Yang ini jarang. Jarang ya, ikhwan. Ada seorang yang menyimpan penyimpangan, menyimpan sebuah syubhat, kok betah deh. Disimpan betul sampai dia mati, gak dimuncul-munculkan. Itu jarang. Tapi dimasukkan dalam klasifikasi. Yang ini gak ada masalah. Yang pertama gak ada masalah karena jelas gamblang. Yang ini gak ada masalah dikarenakan apa ya, Pak? Tersembunyi, gak nampak fitnah. Keadaan yang kedua, dan ini aghlabuhum. Yang kedua ini yang paling ghalib, yang paling dominan, yang paling sering ada pada mereka. Zahirnya salafi, zahirnya sunni, zahirnya da'a salafiyah, alus sunnah, masya Allah. Tapi ternyata dia menyimpan yang namanya penyimpangan-penyimpangan tadi. Keadaan yang kedua, penyimpangannya bocor. Penyimpangannya itu bocor. Paham ya? Muncul, terbongkar, tersibak. Fikroh-fikroh dia yang menyimpang. Syubhat-syubhat dia yang menyimpang. Penyimpangan-penyimpangan dia tersibak. Dia tidak bisa untuk menahan diri, menahan penyimpangan tadi. Itu keluar. Bocor ya ikhwan. Barakallahu fikum. Entah dikarenakan adanya sebuah fitnah. Sebuah fitnah, kesempatan dia pandang. Ini dia kesempatannya. Muncul. Loh, kelihatan. Selama ini, diem-diem saja, tidak kelihatan. Nah, ada fitnah, muncul taringnya. Barakallahu fikum. Imali fitnah itu. Atau barakallahu fikum dikarenakan sebuah tekanan. Sebuah tekanan dari pemerintah, dari hukumah, atau semisalnya. Makanya muncul penyimpangan dia. Lah, kelihatan. Atau tekanan dari para ulama, dari para masyayikh. Bantahan-bantahan para ulama, bantahan-bantahan salafiyin kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Gerah dia. Gerah dia. Tidak bisa menahan diri untuk menyembunyikan penyimpangan tadi. Gerah dia. Akhirnya keluar dengan sendirinya bocor ya. Ternyata yang dibantah oleh para ulama itu ada pada dirinya. Keluar bocor dia. Keluar reaksinya, responnya, penggembosannya, pengingkarannya, dan segala macamnya terhadap bantahan-bantahan ulama tadi. Bocor. Dan asbab yang lainnya. Intinya Pak Evan, dia tidak bisa menyembunyikan penyimpangan dia. Tersibaklah keadaan dia. Terbongkarlah keadaan dia. Barakallahu fikum dengan berbagai macam asbab. Di sini kalau nanti na'azakumullah, para ulama kita mengajarkan kepada kita beberapa poin, beberapa ciri-ciri tanda-tanda orang itu bocor penyimpangan-penyimpangannya. Sesungguhnya dia bukan salafi, dia bukan sunni, dia menyimpan penyimpangan-penyimpangan yang mengerikan atau penyimpangan dari sunnah. Ada beberapa cara katanya para ulama untuk mendeteksi orang-orang tadi. Baik. Saya terus katain pada ngantuk kafe. Terus. Cara yang pertama untuk mengetahui orang tersebut ternyata menyimpan penyimpangan. Yang pertama ialah dilihat siapa qorinnya. Siapa khalilnya? Siapa teman dekatnya? Kepada siapa dia hinggap, dia singgah? Siapa orang-orang yang biasa menyinggahinya? Kepada siapa kecondongan hatinya? Dan siapa saja yang condong kepada dia? Itu namanya i'tibarun nas biqabiqoronaihim. Mengetahui kondisi seseorang dengan teman-teman dekatnya. Inilah makna sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan dia Hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Juga Rasul mengatakan dalam sabda yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf, wama tanakara minha ikhtalaf. Yang namanya arwah, ruh, itu satu pasukan, satu kesatuan sebuah pasukan. Ruh-ruh itu pasukan yang menyatu, ya ikhwan. Maka yang saling mengenal akan kumpul, akan menyatu, akan sehati. Yang tidak saling mengenal akan berpisah. Barakallahu fikum. Itu yang namanya ulfah, kecondongan hati. Dan ini barakallahu fikum bintabih, sesuatu yang sifatnya alami, tidak mungkin direkayasa dengan sendirinya. Makanya masing-masing kita, kata para ulama, diharuskan, diminta untuk selalu muhasabah, mengecek ulfah kita. Hati kita condongnya kemana? Cek selalu. Kalau dia orang yang baik, orang yang sunni, salafi, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, pasti dan pasti kecondongannya kepada salafiyin. Tapi ketika di dalam hatinya ada penyimpangan-penyimpangan, syubhat-syubhat, pemahaman-pemahaman yang tidak beres, maka pasti dan pasti mau tidak mau akan condongnya kepada yang semisal. Itu otomatis. Sehingga diriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau menggambarkan, kalau seandainya di sebuah masjid ada 100 orang mukmin, miatu mukmin, illa wahid, kecuali satu, dia munafik. Lalu datanglah orang yang munafik, satu orang munafik masuk ke dalam masjid, dia pasti akan kumpulnya bersama dengan si munafik tadi. Waduh, salafi kafir. Kayak begitu ya. Salafi semua. Hatinya dia mengatakan salafi semua. Loh, ini ada satu orang yang tahu-tahu tinggal di sampingnya. Yang lainnya kok merasa enggak enak. Ini kok nyaman sama dia. Siapa gini-gini? Oh iya. Tarif di mana? Jadi bukan panjang. Oh, bodoh. Itu langsung. Tayyib. Begitu pula para kelompok sebaliknya. Ketika di sebuah masjid ada mi'atu munafik, 100 munafik kecuali satu yang mukmin. Datang seorang mukmin masuk ke dalam masjid, maka pasti dia akan bergabung dengan yang mukmin tadi. Itu otomatis ya. Kok gini semua ya? Katanya masjid sunnah, tapi kok kayak gini semua penampilannya, kok kayak gini semua, mana? Gak ada yang namanya penampilan-penampilan sunnah, mawahiru sunnah, mana ini? Batian kabeh, ya boleh sih batin. Kok tidak ada sarungnya, kok pakainya koran, kok dibilang sirwal bukan, pantolon kok semi-semi iya, di atas mata kaki iya, mau mata kaki juga iya, ini kok gini semua. Dia enggak nyaman di situ. Dia mana, kok ada satu orang itu kayaknya Masya Allah itu setekin kayaknya. Langsung dia, mendekati dia. Enggak dekati yang lain-lainnya, dekati dia. Para kelas itu. Dari mana akhi? Dari Jawa. Di Jawa, taklimnya di mana? Di Jember. Masya Allah. Salukman ya? Iya. Alhamdulillah. Senang dia. Itu otomatis. Itu otomatis. Al-arwahu junudun mujannada. Fama ta'arafa minha talaf. Wama tanakara minha ikhtalaf. Sampai dikatakan oleh Muhammad ibn Mighlaq rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan tentang ashabul ahwa'i wal bid'ah, beliau mengatakan yatakatamu ahlul bid'ahi kulla syai' illa suhbata wal itilaf illa suhbata wal ulfa. Ashabul ahwa'i wal bid'ah, hizbiyin, bisa dia menyembunyikan segala sesuatu. Bisa dia sembunyikan. Kecuali satu yang tidak bisa. Persahabatan dia dan kecondongan hatinya. Tidak mungkin dipungkir. Sehingga dikatakan oleh para imatus salaf. Dari Al-Auza'i. Dari Mu'ad bin Mu'ad Al-Ambari. Dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Rahimahumullahu ta'ala. Mereka semuanya menyatakan. Man satara anna bida'atahu. La taqfa alaina ulfatuhu. Man satara anna bid'atahu la taqfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang menyembunyikan dari kami bid'ah-bid'ahnya, maka tidak akan tersamarkan dari kami ulfahnya. Kemana kecondongannya dia? Ini cara pertama untuk membongkar orang-orang yang dalam jiwanya itu ada penyakit-penyakit penyimpangan. Ini caranya. Ngakunya salafi. Kami adalah salafiyin. Kami ini yang mendakwakan salafiyah. Wailah akhir. Dilihat. Datang ke sebuah tempat. Diundang sebuah pengajian. Di sebuah muhadharah. Acara daurah. Tengok. Kemana dia larinya itu? Ternyata yang ngundang itu orang-orang roja. Roja'iyun halabiyun. Paham Evan ya? Maka orang ini yang ngaku sebagai saya salafi, ketahuan. Oh ternyata itu roja'i. Halabi. Barakallahu fiik. Lu. Kan terbukti, ternyata sekarang sudah masuk kepada televisi mereka. Masuk lho, sudah tampil di Insan TV. Lho, acara bersama dengan tokoh-tokoh mereka. Di acara, di UFIT TV. Itu lho mereka semua ya. Walaupun antum berteriak-teriak, ngaku-ngaku sebagai seorang salafi. Sebagai da'i salafi, salafiyin tidak bakal menerima dengan kenyataan yang ada. Tindakum mengaku sebagai da'i salafi itu, yang ternyata kecondongan kamu kepada ha'ula, itu menunjukkan anda bukan salafi. Anda halabi, anda roja'i. Barakallahu. Kayak mereka. Paham sama ya? Terbongkar anda. Tidak usah capek-capek. Kemana larinya antum? Tidak ada angin, tidak ada hujan, enggak ada juga halilintar. Tiba-tiba bikin sebuah postingan di dunia maya, dibaca oleh sekian banyak orang yang membacanya. Bangga. Masya Allah, alhamdulillah kami bisa bertemu dengan Ustaz Badrul Salam. Masya Allah. Itu gembong nomor satunya rojak. Iparnya di Jawa. Kita bisa makan bersama dengan beliau. Saya, fulan, dibongkar semua nama-namanya. Masya Allah, bangga diposting itu semua. Orang membacanya. Lah, ya walaupun Anda mengaku, kami salafi. Siapa yang mengatakan kami hizbi? Kami salafi. Enggak ada yang mengatakan kamu hizbi. Tapi kamu itu rojai. Barakallah sih. Buktinya mana? Kok pakai buktinya mana? Nah, ngapain kamu posting itu? Kamu posting itu ngelendur? Atau di bawah pengaruh apa? Antum ini? Tindakan antum yang berbuat semacam itu. Itu sangat cukup bagi salafun saleh untuk menilai siapa Anda. Menilai siapa Anda. Hah? Barakallahu fikum. Tidak lama kemudian muncul postingannya baru lagi. Masya Allah. Hah? Posting. Saya terharu. Hah? Alhamdulillah. Malam ini. Hah? Ustadz Syahik Reza Basalamah memberikan tausiah di baju rupa. Masya Allah. Anda tahu baju rupa? Hah? Baju rupa itu markasnya Dulkarnain. Anda tahu yang namanya Syahik Reza Basalamah? Itu tokoh dan dengkotnya Roja. Ini ustaz artis barunya mereka ini. Yang memposting, ini anak buahnya Dulkarnain, MLM supaya kan. Barakallahu fikum mengatakan, saya sangat terharu. Saya sangat terharu, tolong ya akhir rekamannya. Yang lainnya, alhamdulillah. Ustaz Syahik Reza Basalamah memberikan tausiah singkat di baju rupa ditemani oleh Ustaz Musdamin. Ya ketok kata Jawa Timur. Di posting begitu luar biasa. Kita mengatakan Anda teriak-teriak mengatakan sebagai seorang sunni salafi, tidak bakal percaya salafiin dengan itu. Kok bisa Anda sebagai seorang salafi dedengkot-dedengkotnya halabiyin Rojaiin singgah ke tempat Anda, ke markas Anda. Kamu kasih waktu untuk memberikan tausiah di hadapan murid-murid Anda. Anak-anak buah kamu meresponnya dengan mengharu biru semacam itu. Luar biasa. Oh, kemudian selfie bareng. Ya walaupun enggak ada ustadznya, tapi dengan beberapa tokoh-tokoh yang biasa mengadakan pengajian di sana, selfie bareng dengan ustadz artisnya namanya Reza Basalamah tadi. Ya kelihatan al arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Paham ya kawan? Maaf, Anda jangan mengaku sebagai salafi. Terbongkar penyimpangan-penyimpangan Anda dengan satu. Hati-hati, ini sesuatu yang paling dibenci sama hizbiyyin. Ini prinsip paling dibenci oleh hizbi. Dan cara yang paling mudah yang diterapkan oleh salafun saleh untuk mengetahui hakikat sebenarnya seseorang tersebut. Sufyan Tsauri rahimahullah ta'ala datang ke kota Basrah. Datang ke kota Basrah hendak mengambil ilmu dari Ar-Rabi' ibn Subayh. Sampai di kota Basrah, beliau bertanya kepada orang-orang terkait dengan siapa dia. Pertanyaannya, ma madhabuhu, apa madhabnya Rabi'in, Ibnu Subayh. Dikatakan, ma madhabuhu ila sunnah. Tidaklah madhabnya dia kecuali sunnah. Dia seorang sunni. Katanya, Sufyan rahimahullah, man fiqanatuh, siapa teman-teman akrabnya dia ini? Mereka mengatakan Qadariyah. Teman-teman akrabnya dari kalangan Syekh dia Qadariyah. Kata Sufyan, huwa Qadari. Berarti dia ini seorang Qadari. Langsung dihukumi dengan sahabat karibnya. Tidak mungkin seorang sunni salafi akrab dengan Qadariyah. Tidak mungkin seorang sunni salafi akrab dengan jamaah tabligh. Atau dengan sururi. Atau dengan haddadi. Tidak mungkin seorang sunni salafi akrab dengan halabi, ruhaili, rojai. Tidak mungkin. Ada. Nyatanya ada, Ustaz. Terjadi kok itu. Ya, itu menunjukkan apa ya, Pak? Tidak beresnya orang tadi. Bahkan dikatakan oleh Fadhil ibn Iyad rahimahullah, itu merupakan nifaq. Ketika kita mendapati seseorang sunni yatamala dengan seorang hizbi, fa'lam annahu minan nifaq. Itu merupakan kenifaq penyakit munafik, kemunafikan yang ada pada seorang yang mengaku sebagai sunni tadi. Ini cara pertama ya. Hati-hati. Antum harus cek selalu kemana kecondongan hatimu. Cek selalu antum senang ziarah kemana. Siapa yang menziarahi antum. Semuanya harus sunni salafi. Jangan orang lain. Nah, yep. Cara kedua. Ini pembahasan kita sekarang ini. Yang pertama, tambahan faedah. Cara yang kedua, dengan prinsip yang sedang kita bahas. Di antara ciri-ciri orang itu menyimpang, terbongkar penyimpangan-penyimpangannya ketika dia memiliki sikap talawun. Itu poin kedua yang disebutkan oleh para ulama. At-talawun fiddin. Barakallahu fikum. Muncul sikap talawun dia dalam perkara agama ini. Itu ciri-ciri orang enggak beres. Barakallahu fikum. Terbongkar penyimpangan-penyimpangannya, terbongkar syubhat-syubhatnya, terbongkar semua yang ada pada dia ketika dia memiliki sikap talawun. Dan itu ya kan munculnya ketika ada peristiwa. Sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah kasus, sebuah fitnah dan segala macamnya akan muncul itu. Barakallahu fikum. Dan mereka membawakan asar Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu arda yang saya bawakan sebelumnya, innadh-dhalalata haqqu dhalalah, dan mengatakan wa iyyakum at-talawun fa inna dinallahi wahid. Barakallahu fikum. Masyaallah. Gitu ya. Inilah saya katakan tadi kenapa ucapan Fudhal ibn Iyad betul-betul mengandung makna begitu dalam. La yazalul abdu mastura hatta yara qabihahu hasana. Seorang hamba akan senantiasa mastur, tidak akan terbongkar kaiban-kaibannya, tertutupi kaiban-kaibannya selama dia tidak memiliki sikap talawun. Begitu muncul sikap talawun, maka akan terbongkar semua kaibannya, kekurangannya, penyimpangannya, fitnahnya, syubhatnya. Barakallahu fikum. Sehingga sikap talawun membongkar jati diri seseorang. Barakallahu fikum. Asar yang berikutnya. Jadi penambahan-penambahan ya, Fan. Menerawang jauh ya. Kembali kepada pembahasan kita. Asar berikut. Keterangan para ulama terkait dengan masalah talawun ya. Diriwayatkan dari Amir Ibnu Abdillah rahimahullah. Beliau mengatakan, iza... Ya, Fan. Beliau mengatakan, mabtada'a rajulun bid'atan illa ata ghadan bima kana yunkiruhu al-yawm. Beliau mengatakan tidaklah ada seseorang yang melakukan perkara bid'ah atau terjatuh dalam perkara bid'ah melainkan dia pasti keesokan harinya mengerjakan sesuatu yang dia ingkari sebelumnya. Tidaklah seseorang itu terjatuh dalam sebuah perkara bid'ah atau melakukan perkara yang bid'ah melainkan besok harinya dia akan mendatangkan sesuatu yang dia ingkari sebelumnya. Langsung yang namanya sikap talawun itu muncul. Ini menggambarkan kepada kita barakallahu fikum. Adanya keterikatan, talazum namanya. Adanya keterikatan antara talawun dengan ibtida'. Talawun dengan ibtida'. Penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Ketika ada orang yang menyimpang, ada orang yang dikatakan sebagai orang yang jatuh dalam perkara kebid'ahan barakallahu fikum. Maka akan muncul sikap talawunnya. Barakallahu fikum. Maka muncul sikap talawunnya. Sehingga at-talawun itu didahului oleh penyimpangan-penyimpangan bid'ah. muncul penyimpangan, muncul talawun. Ada talawun, asbabnya adalah kebid'ahan-kebid'ahan barakallahu. Itu ucapannya Amir bin Ibn Abdillah rahimahullahu ta'ala. Sehingga ketika ada orang yang sifatnya kok laki-laki mutalawin, laki-laki mutalawin, laki-laki mutalawin, kita harus tahu di balik sikap talawunya itu adalah penyimpangan-penyimpangan manhaj. Wallahul musta'an. Juga diriwayatkan dari Ibnu Aun. Diriwayatkan dari Ibnu Aun, Abdullah Ibnu Aun rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kata beliau, "Idza ghalaba al-hawa." Idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalbi. Istahsan ar-rajulu ma kana yastaqbihu. Apabila hawa nafsu telah menguasai hati, apabila hawa nafsu telah menguasai hati, maka seseorang itu akan menganggap baik sesuatu yang dulu dianggap jelek. Ketika hawa nafsu telah menguasai hati, maka orang itu akan terjatuh dalam sikap talawun. Masya Allah. Ini semua kan athar disebutkan oleh Ibnu Battal Al-Ukbari dalam kitab beliau Al-Ibanatul Sughra di halaman yang ke-62. Yang ini luar biasa. Dijelaskan, dipaparkan, disampaikan oleh Abdul bin Aun rahimahullah sebab munculnya talawun. Sikap talawun itu barakallahu fikum sebabnya adalah ghalabatul hawa. Hawa nafsu yang menguasai hati. Kalau sebelumnya yang namanya talawun sebabnya adalah kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan manhaj. Allah SWT. Hati ya Ifat. Ini semuanya menggambarkan kepada kita ya khanam tina azakumullah, jeleknya talawun, jahatnya sifat talawun, jeleknya orang yang dikatakan mutalawin, keterkaitannya bukan dengan perkara-perkara yang baik, tapi perkara-perkara yang jelek, dikaitkan dengan kemunafikan, dikaitkan dengan hawa nafsu, dikaitkan dengan kebid'ahan, dikaitkan dengan khudlan, kerendahan, kehinaan, dan segala macam. Itu semua yang mendasari yang namanya sikap-sikap talawun. Sehingga dikecam dengan keras oleh salafun as-salih rahimahumullahu ta'ala. Antum camkan baik-baik. Sebuah ucapan yang saya katakan ucapan yang jami' menyeluruh. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Disebutkan dalam kitab beliau Al-Aql wa Naql, atau judul yang panjangnya Dar'u Ta'arudil Aqli wa Naql, di jilid yang kelima halaman 356. Beliau mengatakan, camkan baik-baik, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa kullu man a'rada 'anit tariqati salafiyyatin nabawiyyah asy-syar'iyyah al-ilahiyyah fa'innahu la budda an yadhill wa yatanaqad wa yabqa fil jahl al-murakkab aw al-basir. Beliau mengatakan, maka ini sebuah kesimpulan ya, maka siapa saja yang berpaling dari tariqah salaf, yang berpaling dari manhaj salaf, manhaj nabawi, manhaj ilahi, maka dia pasti dan pasti akan sesat. Dia pasti akan yatanaqab, akan kontradiksi. At-tanaqud di sini talawun. Dulunya begini, sekarang begini. Dulunya begini, sekarang begitu. Tanaqud. Dia pasti akan sesat. Dan tindakan-tindakan, ucapan-ucapannya akan dia tanakot kontradiksi, bertabrakan selalu, dan dia akan tetap berada dalam kejahilan yang murakab atau kejahilan yang basit. Jahil murakab itu orang yang jahil sok pinter. Jahil lakin la ya'lam annahu jahil. Hah? Satu tambah satu sama dengan dua. Dia katakan tiga. Tiga. Dua, tiga. Dua, pokoknya tiga. Kata jahil murakab. Dia jahil. Di sisi yang lain, la ya'lam annahu jahil. Au basit, atau jahil basit, itu jahil yang polos. Yang enggak ngerti sama sekali, barakallahu. Ini ucapannya beliau. Ingat ya, ini kata beliau, menimpa siapa saja yang berpaling dari tariqah salafiyah, tariqah nabawiyah, tariqah ilahiyah, tariqah syariyah, pasti akan sesat. Pasti akan muncul talawunnya. Dan dia pasti akan terjatuh dalam jahlun murakab atau jahlun basir. Barakallahu fikum. Sehingga sikap talawun ini yang tercela ini menimpa siapa saja. Menimpa siapa saja yang berpaling, yang menyimpang dari manhaj salaf. Maka semua ashabul ahwa'i wal bid'ah memiliki penyakit talawun. Semua hizbiyin punya sikap talawun. Semua ahlus syubhah al-masbuhin punya sikap talawun. Semua ahlul fitnah al-maftunin punya sikap talawun. Jadi dia menyimpang dari tariqah salaf, berpaling dari tariqah salaf, maka akan muncul yang namanya al-dhalalah wa-tanaqud. Luar biasa. Sehingga ini penyakit yang betul-betul kronis. Barakallahu fi. Masya Allah. Tabarakallah. Adapun dari kalangan ulama sekarang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau menyatakan dalam bukunya Tuhfatul Mujib di halaman 290. Kata beliau, fal hizbi, tolong camkan baik-baik kata-kata ini. Fal hizbi musta'id ay yakuna lahu khamsatu awjuh. Seorang hizbi siap memiliki lima wajah. Ingat, enggak terbatas cuma dua ya. Mungkin tiga, mungkin empat, bahkan belum mengatakan lima wajah. Seorang hizbi siap memiliki lima wajah. Dua wajah dikatakan mutalawin, nah gitu ya. Al-mutalawin dhul wajhain. Yang punya dua wajah adalah mutalawin. Lah ini siap lebih dari dua wajah. Seorang hizbi kata beliau, siap dia memiliki lima wajah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min syarrin nasi dhal wajhain. Sesungguhnya orang yang paling jelek, termasuk orang yang paling jahat, yang punya dua wajah, alladhi yati haula bi wajh, yang datang kepada mereka dengan sebuah wajah, wa haula bi wajh, dan yang lain dengan wajah yang baru lagi. Amma sunni kata beliau, adapun seorang sunni, fa innahu mutamassikun bidinih, maka dia pasti akan berpegang teguh dengan agamanya. Sawa'un radiya fulan am lam yarda. Sama saja. Apakah sifran ridha atau enggak ridha. Alan ridha atau enggak ridha. Sama saja. Dia berpegang kuat dengan agamanya. Bi khilafil hizbiyin. Berbeda dengan hizbi. Dia siap untuk bergonta-ganti wajah. Berwarna-warni. Zu alwan. Yang punya warna-warna yang beragam. Mutalawin. Dikarenakan hizbiyahnya. Ini kalimat pedas. Dari kalimat ini antum bisa mengetahui dengan jelas bahwasanya at-talawun sifat min sifatil hizbiyin. Yang namanya talawun, wajahnya warna-warni, itu sifatnya hizbiyin. Beliau mengatakan dalam buku yang lain. Beliau menyatakan dalam kitab beliau Ghara al-Ashritah di juz yang kedua halaman 237. Beliau menyatakan kalimat yang sangat singkat. Walakinil hizbiyah taj'alu ahlaha yatalawwanun wa yataqallabun. Tapi yang namanya hizbiyah inilah yang menjadikan orang-orangnya, pelakunya, pemeluknya, mereka bisa yatalawwanun, bisa berwarna-warni talawun, yataqallabun, dan bisa berbolak-balik keadaan. Hizbiyah. Hati-hati ya, kawan. Ini semuanya mujarab, ucapan-ucapan tajrubah, pengalaman-pengalaman yang dikemukakan oleh para ulama unah dulu sampai sekarang ini. Sifat talawun, sifatnya seorang hizbi. Sifat talawun itu munculnya dikarenakan hizbiyah. Begitu orang terkena penyakit hizbiyah, asabiyah, wah, dia siap untuk memiliki sikap talawun. Wajahnya banyak. Dua, atau mungkin tiga, atau mungkin empat, atau mungkin lima, atau mungkin sepuluh, sesuai dengan hawa nafsunya dan kemaslahatan yang ingin dia capai. Barakallahu fikum. Ini semuanya ucapannya para immatuna qadiman wa haditha, dulu dan sekarang, semuanya mencela yang namanya talawun. Barakallahu fikum. Dari pernyataan-pernyataan para ulama di atas, kita bisa mengambil menarik kesimpulan-kesimpulan penting, faedah-faedah penting terkait dengan bab talawun ini. Yang pertama, talawun fiddin bukan termasuk manhaj salaf. Ini penting diketahui bersama ya, Pak. Talawun fiddin bukan termasuk manhaj salaf, sebab salaf membencinya dan mentahzir umat daripadanya. Barakallahu fikum. Yang kedua, at-talawun fiddin da'un ibal. Yang namanya sikap talawun dalam perkara agama ini penyakit yang kronis. Wa minat tala'u fiddin, dan termasuk tindakan bermain-main dengan agamanya. Ketiga, at-talawun fiddin balalatun haqifiyah. Sikap talawun dalam agama itu kesesatan yang hakiki. Yang keempat, at-talawun fiddin syakkul qulubi fillah. Sikap talawun dalam perkara agama itu menunjukkan keraguan-raguan hati tentang Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, at-talawunu fiddin alamatul khudlan. Sikap talawun dalam agama ini ciri-ciri kerendahan dan kehinaan seseorang. Yang keenam, at-talawunu fiddin sababun li faqdil khairi wa naz'ih. Sikap talawun dalam agama ini merupakan sebab hilangnya kebaikan-kebaikan dan sebab dicabutnya kebaikan-kebaikan. Sababun li faqdil khairi wa naz'ih. Yang ketujuh, at-talawunu fiddin min alamati ahlil bidah. Sikap talawun dalam perkara agama termasuk ciri-cirinya ahlul bidah, ciri-ciri hizbiyyin, ciri-cirinya al-hizbiyah. Bahasa yang lebih tegas lagi, at-talawunu fiddin min alamati nifaq. Sikap talawun dalam perkara agama merupakan ciri-ciri kemunafikan. Yang ke yang ke-8, al-mutalawwin fiddin sahibul fitnah wa qad asabatul fitnah. Mutalawin, orang yang mutalawin dalam perkara agama, dialah sahibul fitnah. Dialah ahli fitnah, dan dia telah terkena fitnah. Yang ke 9, al-mutalawinu fiddin mahtukun mafduh ghairu mastur. Al-mutalawin fitin, orang yang mutalawin dalam perkara agama akan terbongkar, akan tersibak keadaan dia, dan ghairu mastur, dia tidak akan tertutupi kaiban-kaiban, akan terbongkar ya. Cepat lambat akan terbongkar. Dan yang ke-10, al-mutalawinu fitin jahilun al-jahlal murakkab. Yang namanya mutalawin dalam perkara agama, orang yang jahil dengan kejahilan yang murakkab. Nah, sudah jahil, tidak ngerti dia jahil. Jahil, al-jahlal murakkab. Barakallahu fiik. Ini ikhwan semuanya, kita ambil dari keterangan-keterangan para ulama'una yang di atas. Kemudian, asbabut talawun. Sebab munculnya sifat talawun. Ini masih kita ambil dari keterangan-keterangan ulama tadi ya, Pak. Iya. Az-zayghu ba'dal huda. Az-zayghu ba'dal huda. Wal ibtida'u fid-din wal hizbiyah. Sebab orang itu terjatuh dalam sikap talawun ialah az-zayg ba'dal huda. Terjadi penyimpangan pada dia. Zayg itu penyimpangan setelah sebelumnya dapat petunjuk. Juga al-ibtida'u fid-din, dikarenakan dia terjatuh dalam kebid'ahan-kebid'ahan dalam perkara agama. Dan juga al-hizbiyah, dikarenakan dia sudah terkungkung oleh sebuah hizbiyah. Ini semua dari keterangan yang di atas. Asbab yang lainnya adalah tarkus sunnah wal i'radu 'anil manhaj salafi. Sebab yang berikutnya, dia meninggalkan sunnatul rasul dan dia berpaling dari manhaj salaf. Ini dari ucapannya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan dinukil dari sebagian salaf sebuah kalimat yang singkat tapi sangat bagus. Mereka mengatakan, man tarakas sunnah aktsara tanakkul. Barang siapa yang meninggalkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka dia akan sering mengalami tanakkul, pindah-pindah, berubah-ubah. Ini menunjukkan sebab munculnya tanakulat, wataqallubat, watalawunat, dikarenakan meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diperpaling dari manhaj salaf. Asbab yang berikutnya adalah ghalabatul hawa alal qalb. Hawa nafsu yang menguasai hati. Hawa nafsu yang menguasai hati. Yang berikutnya lagi barakallahu fikum ialah kasratul khusumat fiddin. Terlalu sering berdebat dalam perkara agama. Ini talawun yang disebutkan sebelumnya, Ikhwan ya. Yang dikatakan oleh sebagian salaf, katanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumati aktsara tanaqul. Barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai taruhan untuk khusumah, untuk perdebatan, maka dia pasti akan banyak berpindah-pindah, akan banyak berubah-ubah. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan di antara sebab orang itu talawun, memiliki sikap yang berubah-ubah, dikarenakan adanya khusumah fiddin, sering khusumah berdebat dalam perkara agama. Dan yang terakhir barakallahu fikum ialah sudurul i'tiqad an ghairi burhan. Adanya sebuah keyakinan yang tidak dibangun di atas burhan, bukti-bukti yang kuat, ilmu-ilmu yang kuat. Yang ini, Ikhwan, diisyaratkan oleh Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan, Abul Wafa Ibnu Aqil rahimahullah dalam bukunya Al-Funun, ini dinukil oleh Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabu Syar'iyyah di jilid yang pertama halaman 263, kata Ibnu Aqil rahimahullah, man sadara i'tiqadahu an burhanin, man sadara i'tiqadahu an burhanin lam yabqa indahu talawun yura'i bihi ahwalar rijal. Man sadara, apa man sadara i'tiqaduhu an burhanin lam yabqa indahu talawun yura'i bihi ahwalar rijal. Barang siapa yang akidahnya itu muncul dikarenakan bukti, burhan, bukti-bukti yang kuat, maka tidak akan tersisa pada dirinya sikap talawun, yang dengan itu dia memperhatikan kondisi orang per orang. Yang namanya talawun sesuai dengan maslahatnya orang per orang, apa namanya, tergantung bagaimana keadaannya orang per orang. Ketika i'tiqadnya, akidahnya muncul dikarenakan ilmu, dikarenakan burhan, bukti yang jelas, maka tidak akan tersisa sikap talawun dalam jiwanya. Barakallah. Ini menunjukkan apa ya, faham mafhumnya? Ketika orang itu akidahnya tidak dibangun di atas ilmu, di atas burhan, maka akan muncul yang namanya talawunat tadi. Sikap talawun-talawun tadi sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan tadi, masyarakat. Akidahnya apa kata orang, prinsipnya dibangun dengan dasar apa kata ustaz, dan segala macamnya, bukan dengan kitab, bukan dengan sunnah, bukan dengan dalil, maka dia akan terombang ambing sesuai dengan keadaannya masing-masing. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ada berapa asbab tadi? Hah? 5, 6, 7. Hah? 5 ya? Kok cuma 5? Nah, itu berapa? Oh, 5. Sama kayak di saya juga 5. Tapi kalau antum mau dikeluarkan ya, laban. Az-Zaykh, Ba'd al-Huda, Al-Ibtida', Fiddin, Al-Hizbiyah. Nah, itu jadikan-jadikan itu kan. Kalau dipotong-potong jadi banyak, laban. Saya juga tulisnya cuma 5. Barakallah. Nah, ini semuanya dari keterangan-keterangan para ulama una. Dari 5 tadi, ada gak yang bagus? Kok diem? Dari 5 poin tadi, ada gak yang bagus? Tidak ada yang bagus. 5 poin tadi, semuanya barakallahu fikum, sabab-sabab penyimpangan, sabab-sabab kesesatan. Ghalabatul hawa, hawa nafsu yang menguasai, akidah yang enggak kuat, bukan dengan dalil, banyak berdebat dalam perkara agama, meninggalkan sunnah, berpaling dari manhaj salaf, penyimpangan, hizbiyah, bid'ah, itu semua yang melatar belakangnya dinyata lawun. Dari umuran panjang tadi, barakallahu fikum, ketika antum dikasih tahzir, diperingatkan dari bahaya talawun, antum jangan kemudian kayak orang, oh maaf ya, on gitu. Biasa, tambah reaksi, tambah respon. Oh, talawun. Karena penghayatannya. Mestinya ketika antum dikasih keterangan terkait dengan iyyakum wattalawun, hati-hati kamu dari sikap talawun, tergambar di benak antum betapa jeleknya sifat tadi, betapa jahatnya sifat tadi, bagaimana pelakunya itu, penyimpangan-penyimpangan dia, hizbiyahnya, kerendahannya, kehinaannya, dan lain-lainnya yang tergambar dari keterangan para ulama tadi. Ingat, jangan kayak orang biasa gitu. Ini orang enggak beres ini. Dikatakan sebagai punya sikap talawun. Ini betul-betul perkara yang sangat berat ya, akhi. Ketika antum mendengarkan keterangan para ulama mentahzir seseorang dengan kata-kata fulan mutalawin, antum jangan, ah, paling cuma talawun saja. Warna-warni kan asyik. Kayak gitu ya. Berkilau-kilau gitu. La haula wala quwata illa billah. Dia enggak pernah gitu ya. Lah, ketika seorang alim kabir yang mu'tabar dalam syarh ta'fil menyatakan tentang si fulan mutalawwin, itu jarhun syadid, itu merupakan jarh yang begitu keras, ikhwan, menggambarkan bagaimana hinanya dia, rendahnya dia, penyimpangan-penyimpangan dia dan segala macamnya. Mengerikan. Apalagi dikasih kata-kata la'ab, tambah lagi dengan kata-kata makir, ada tambahannya lagi, ikhwan, yamshi ala tariqatil halabi fil mak. Makarnya itu disamakan kayak Ali al-Halabi. Ali Hasan Abdul Hamid al-Halabi yang mengaku sebagai muridnya Syekhul Albani. Itu sudah difonis oleh para masyaikhna sebagai mubtadi'un dhalil. Barakallahu fikum. Bantahan-bantahan para masyaikhul kibar telah muncul. Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Bantahan-bantahannya dikumpulkan jadi satu sekarang, ya Pak. Dalam sebuah kitab besar 702 halaman. Itu kumpulan makalah-makalahnya Syekh Rabi bantahan kepada Al-Halabi. Judulnya Umdatul Ibbi. Umdatul Ibbi terkait dengan makalah-makalah yang menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan Al-Halabi. Baru saya beli kemarin. Lupa kata enggak saya foto ya. Tebel segini. Halaqo 1, halaqo 2, halaqo 3, masalah ini halaqo bantah dengan ilmiah sama beliau. Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah juga punya bantahan terkait dengan Al-Halabi. Dan juga beberapa yang lainnya ketika ditotal semua sensus oleh sebagai ikhwah itu sampai mendekati 150 sekian poin penyimpangan. Penyimpangan dalam cara ta'dil, penyimpangan dalam kaidah-kaidah cara ta'dil dalam banyak perkara, ya ikhwan. Luar biasa. Nah, ini orang makarnya itu disamakan dengan Al-Halabi. Kalau dia disandingkan dengan orang-orang yang kama hadza, itu menunjukkan dia enggak beres. Paham ya? Mohon maaf. Misalkan di tempatnya antum ini. Ada seorang tokoh yang antum kenal, tokoh yang betul-betul menyimpang ini orang tokoh ini. Nah, si fulan disamakan kayak tokoh tadi itu. Makarnya dia sama kayak tokoh tadi. Itu gambaran jelek atau gambaran baik? Gambaran sangat jelek. Barakallahu fikum. Sehingga antum harus betul-betul paham ya ikhwan. Fitnah talawun ini mengerikan. Dikarenakan sifat-sifat juga sangat mengerikan, barakallahu fikum. Nama ya ikhwan. Antum tahu efeknya talawun? Antum bisa menghayati enggak efek daripada manhaj talawun ini? Efeknya apa? Sangat banyak. Efeknya sangat banyak. Tapi sebelum dibawakan efeknya, perlu dibawakan contoh-contohnya. Kan begitu ya? Namanya mazahir at-talawun. Atau dibawakan yang anwa' at-talawun. Ragam-ragam contoh-contoh kasus talawun dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala yang ada ini. Siap? Nah, jangan kira selesai sekarang ini, masih panjang temanya ini. Siap? Sekarang apa nanti? Jam berapa itu? Sekarang jam 12 kurang 10 menit. Masya Allah, saya sudah bicara 1 jam 20 menit. Ya. Lanjut? Apa sudah? Loh, jam berapa adanya? Dua belas? Masya Allah, masih lama ya? Baik, kalau begitu lanjut. Anak kiki jam 12 ini adanya ya. Kalau ada 20-nya, Masya Allah. Baik, ikhwan. Terkait dengan ragam talawun, ini tentunya sangat banyak sekali, ya. Sebab kita menyebutkan ada tiga bentuk talawun tadi. Ya kan, di awal ya. Tiga bentuk talawun. Yang pertama, al-zuhur biwajhain. Tampil dengan dua wajah. Yang kedua, perubahan-perubahan manhaj ketika fitnah sesuai dengan hawa nafsu. Yang ketiga, al-khusumah. Dari poin yang pertama saja, terkait dengan zul wajhain, ini contohnya seambrek. Tahu seambrek ya? Saking banyaknya ya, Pak. Dikarenakan zul wajhain ini adalah kemunafikan. Dia punya dua wajah yang berbeda. Lahir, batinnya beda. Itu sifat yang kaum munafikin. Di tengah-tengah masyarakat kita kaum muslimin, ini sangat banyak. Dalam bab muamalat, dalam bab adab, apalagi dalam perkara-perkara din. Baik, contoh yang paling jelas gamblang kaum munafikin. Batinnya menyembunyikan kekufuran, zahirnya menampilkan keislaman. Ada dua wajahin, al-wajhul batin, al-wajhul zahir. Anda semuanya tahu yang namanya kemunafikan itu dua wajahin, itu talawun. Ketika berjumpa dengan kaum muslimin, amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika berjumpa dengan kaum mukminin, kami beriman, tenang, kami beriman, saya sama kalian. Akhirnya menambahkan keimanan, datang kepada muslimin dengan wajah mukmin. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka bersendirian bersama dengan setan-setan mereka, tokoh-tokoh kekufuran mereka, kita bersama dengan kalian, kita ke sana tadi kepada kaum muslimin hanya mengolok-olok mereka saja. Datang kepada kaum kufar dengan wajah yang lainnya lagi. Hadza dzul wajhain, hadza mutalawwin. Apa efeknya? Ini lebih mengerikan ya, Pak. Efeknya itu terjatuh dalam nifaq akbar. Dan itu merupakan sikap kezindikan. Barakallahu fikum. Yang diancam dalam Al-Quranul Karim, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Kaum munafiqin di tingkatan yang paling bawah dari api neraka. Mengerikan. Itu contoh dzul wajhain dari kalangan kaum munafiqin. Barakallahu fikum. Dzul wajhain juga menimpa, barakallahu fikum, dari kalangan ahli dunia. Dari kalangan ahli dunia. Sesuai dengan maslahat duniawiyah mereka. Yang ini menjual prinsip, menjual agama untuk mendapatkan yang namanya dunia. Ini menimpa ashabu dunia. Orang-orang yang sudah terkena penyakit cinta dunia. Yang penting mendapatkan kelezatan dunia, kenikmatan dunia. Dia siap untuk memiliki wajah yang banyak sesuai dengan hawa nafsunya dan kemaslahatan ahli dunia tadi. Assalamualaikum. Datang kepada Pak Fulan dengan wajah khusus supaya dunianya cair. Datang kepada pihak Fulan yang lainnya lagi, wajahnya menyesuaikan dengan kemaslahatan Pak Fulan supaya dunianya cair. Datang lagi kepada yang berikutnya lagi, dengan wajah yang lainnya lagi, untuk menyesuaikan maslahatnya dia, hawa nafsu dia, supaya dunianya cair. Yang dia cari dunia. Yang dia cari dunia. Ini terkait dengan ahlu dunia, barakallahu fikum. Naam. Dikatakan minhum man gharrat su'alwanu dunya al-bahirah wa zakharifuha al-gharrarah fansaqa yulawinu nafsahu bikulli lawnin walau kana ala hisabi dinihi au khuluqih lahtan khalfa sarafid dunya wahiqamu hazza'in. Nah, dia adalah bentuk ragamnya orang yang mutalawin, yang tertipu dengan warna-warni dunia yang mempesona, tertipu dengan zakhrafatu dunia, keindahan dunia yang menipu dunia, sehingga dia pun mewarnai dirinya dengan ragam-ragam warna, walaupun harus menjual agamanya, menjual akhlaknya dalam rangka untuk mendapatkan fata morgana dunia dan kehidupan dunia. Hadza mutalawwin terkait dengan babu dunia. Rendah. Ini terkait dengan haula yang ahlu dunia. Barakallahu. Menggunakan konsep dzul wajhain. Yang penting dapat dunia. Barakallahu. Naam. Jika ikhwan fillah na'zakumullah. Di antara contoh yang lain atau ragam yang lain dari ragam talawun barakallahu fikum ialah man yastabighu bi sibghatil imani wat taqwa, seseorang yang tercelup dengan celupan-celupan iman dan takwa. Zahirnya masya Allah nampak tanda-tanda keimanan, tanda-tanda ketakwaan. Lakinnahu ma ayyata'arraba linaril fitan wa bala'iha illa ghayyara sibghatahu ila launin akhar. Dia masya Allah nampak tanda-tanda keimanannya, ketakwaannya, barakallahu fikum. Tetapi begitu dia berhadapan dengan api fitnah yang menyala-nyala, berhadapan dengan bala, musibah, fitnah yang menghampirinya, langsung dia rubah sibghahnya, dia rubah warnanya dengan warna yang lain, yang bisa jadi ketika itu bisa menyelamatkan dia dari api fitnah di dunia, tetapi tidak bisa menyelamatkan dia dari api jahanam di yaumul qiyamah nanti. Dia rubah warnanya menyesuaikan dengan kondisi fitnah tadi. Bahasanya cari aman. Kalau dia mempertimbangkan, kalau dia memperkuat, mempertahankan prinsipnya, maka dia akan tersiksa, dia akan terganggu, akan teraniaya, akan terhimpit, terintimidasi, dan segala macamnya. Dia tidak kuat. Maka dia ganti warnanya sesuai dengan alur fitnah. Fitnahnya warnanya merah, ganti warnanya merah. Supaya aman, tidak terganggu. Bayangan dia selamat dari gangguan-gangguan yang ada. Bayangan dia selamat dari api fitnah. Tapi ingat, jika dia menyimpang, dia tidak bakal selamat dari api neraka jahanam. Ini yang diinginkan dalam Al-Quranul Karim. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Ada di antara umat manusia ini yang mengatakan kami beriman, tapi ketika dia diganggu, disiksa, dikasih rintangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia menjadikan fitnah manusia seperti azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kuat dia, tidak betah dia. Maka dia pun terlepaskan dari bimbingan yang mulia tadi, dia ganti dengan baju yang lainnya, mengikuti penyimpangan-penyimpangan tadi, dikarenakan tidak kuat menghadapi cobaan-cobaan yang ada. Ini yang banyak terjadi pada orang-orang yang mengerti agama. Ini banyak terjadi pada orang-orang yang tidak kokoh ilmu syar'inya. Barakallahu fikum. Masya Allah ta'lim. Ngaji. Mengenal sunnah. Suka dengan sunnah Rasul. Suka dengan ilmu syar'i. Semangat dia. Masya Allah. Rajin. Ta'lim. Rajin. Pengajian. Dan segala macamnya, mulai dia meninggalkan perkara-perkara yang menyimpang, mulai dia menjauh dari perkara-perkara yang mungkar, mulai dia berpakaian sunnah, pakai sarung, cukoko, pakai jubah, dan segala macamnya, masya Allah. Di saat dia sudah mulai senang dengan itu semuanya, ternyata diterpa oleh masalah. Keluarganya menentang, istrinya menghalang-halangi, tetangganya menggunjing, handai tolannya kasak kusuk, dituduh teroris, dituduh radikalis, dan segala macamnya, menghujam dengan kuatnya kepada dirinya. Begitu dia mendapati kondisi yang semacam itu, dia merasakan seakan-akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempit jiwanya, sempit dadanya. Itu namanya terpaan-terpaan fitnah, ujian, cobaan. Gak kuat dia mendengar suara-suara istrinya, anaknya, keluarganya, tetangganya. Wah, gak kuat dia. Akhirnya dia lepas kembali, ganti baju yang lainnya. Nah, yang dulunya masya Allah mengerti ilmu, datang ke tempat-tempat taklim, mulai bersemangat dalam beribadah kepada Allah, jauh dari tempat taklim, jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketika ada yang jumpa dengan dia lagi, sudah ganti aromanya. Loh, kan bapak dulu yang ikut taklim itu kan, Pak? Dia pergi. Subhanallah, ternyata kemudian dia ganti baju sesuai dengan selera keluarganya. Menjadi awamun nas, terjatuh dalam perkara riba dan segala macamnya. Allahul musta'an. Efeknya apa ya, Pak? Jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan talawun tadi. Barakallahu. Yang lebih tajam lagi terkait dengan orang-orang yang selama ini dikenal di atas sunnah, mengaji sunnah, mendakwakan sunnah, masya Allah, dari kalangan sunni, dari kalangan salafi, begitu muncul yang namanya fitnah tuwer, fitnah A, fitnah B, fitnah C, fitnah tamyi, fitnah takhzil, fitnah tasyadud, dan segala macamnya. Ternyata dia tidak kokoh di atas satu manhaj yang sahih. Ternyata dengan adanya fitnah-fitnah tadi, ganti bajunya. Yang tadinya di atas sunnah, menjadi orang yang di atas tasyaddud wal ghulu. Yang dulu di atas sunnah, ternyata masuk dalam kerangka tamyi, kerangka takhzil. Allahul musta'an. Ini juga bentuk-bentuk yang namanya talawun. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Kalau mau contoh yang langsung, barakallahu fikum. Kasus per kasus sangat banyak. Contoh dalam bab tahzir, dalam bab rudud, terkait dengan tahzir, prinsip tahzir, manhaj tahzir, manhaj rudud, bantahan-bantahan ilmiah. Masya Allah, dulu luar biasa. Dia menjelaskan kepada umat tentang syariatnya mentahzir umat dari kejahatan-kejahatan. Dia menerangkan kepada umat manhaj salaf dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Menerangkan kepada umat tentang bagaimana mensikapi ahlus syubhah, ahlul fitnah. Luar biasa. Dahulu dia membacakan bantahan-bantahan para ulama terkait dengan firqah tertentu, pemahaman tertentu, orang tertentu, kitab tertentu. Ulama-ulama kibar. Masya Allah. Dia yakin ini merupakan prinsip. Ini merupakan manhaj yang sahih. Tahzirnya harus ilmiah. Segala macamnya. Sekarang menggembosi prinsip tahzir. Menggembosi prinsip ar-rudud al-ilmiah. Menggembosi mauqif yang jelas terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dengan mengatakan, ya akhi, sekarang itu tidak ada lagi masanya tahziran. Sudah selesai masa tahzir-tahzir. Sudah bukan lagi masanya. Ya akhi, sekarang sudah tidak ada lagi zamannya hajur-hajuran. Ahlus sunnah minoritas. Ahlus sunnah sedikit dan segala macamnya. Sekarang waktunya ta'liful qulub, hajar gugur, semakin dihajar semakin parah dia tuh, dan kemudian semakin baik gugur kewajibannya. Apa mereka itu? Dikit-dikit tahfir, dikit-dikit tahfir, dikit-dikit tahfir. Mereka jamaah tahfir. Ternyata menggembosi bersifat. Hadza talawun. Dulunya dia begitu kokoh menerapkan prinsip tahdzir ahlus sunnah dengan kaidah-kaidahnya. Sekarang dia menggembosi prinsip-prinsip tahdzir. Jatuh dalam launud damayyuh, warna damyi'. Nanti akan dikasih besok Ahad di Pandau insyaAllah. Terkait dengan masa damyi'. Hadza talawun. Contoh yang lebih langsung lagi. Dahulu dia adalah orang begitu ketol membongkar penyimpangan-penyimpangan sebuah ormas yang namanya Wahda Islamiyah. Di mana ya, Pak? Di Makassar. Wahda Islamiyah. Oh, itu pemahaman ikhwani, sururi, wah ila akhiri, luar biasa. Hah? Mentahdir umat dari bahaya-bahaya mereka. Sekarang begitu muncul yang namanya rakam fitnah, dia tarik anak-anaknya dari Marokis, markis-markis ahlu sunnah, dan memasukkan putra-putrinya di sekolah-sekolah Wahda Islami. Na'udzubillah min dzalik. Hadza talawun. Hadza inhiraf. Barakallahu fikum. Ini yang namanya al-dalalah, haqqul dalalah. Mana dulu ceramah kamu? Mana dahulu bantahan-bantahan kamu? Mana dahulu tahdirnya kamu? Kok kemudian sekarang masuk dalam di tengah-tengah mereka, disekolahkan di sekolahnya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Terjadi di Makassar. Terjadi di Bone. Anak buahnya MLM mengambil anak-anak mereka dari pondok-pondok ikhwah kita di Bone dan dimasukkan di sekolah-sekolah Wahda Islamiyah di Bone. Dalam bunyi ikhwan. Mengerikan efeknya ikhwan. Penyimpangan yang luar biasa. Dulu mereka begitu getol membantah yang namanya sururiyin, membantah yang namanya hizbiyin, bersama-sama dengan salafiyin, menerangkan penyimpangan-penyimpangan sururiyah, manhaj muwazanah. Lalu kemudian bersama-sama dengan salafiyin, menerangkan penyimpangan-penyimpangan ex-sururiyah. Ekstur itu mantan-mantan sururi yang sekarang berubah nama menjadi Rojai, Halafi, Ruhaili. Orang-orangnya sama. Ya itu-itu aja ya kawan. Dulu masya Allah. Sekarang sudah mulai bergabung dengan mereka. Dakwah bersama-sama dengan mereka. Datang pada undangan-undangan mereka. Masuk ke TV-TV mereka. Dan segala macamnya bersama dengan mereka. Ada talawun. Dulu kamu katakan mereka mungkar, mereka menyimpang. Sekarang kamu anggap sebagai teman dalam perkara dakwah. Terjadi, ini semua terjadi pada MLM, barakallahu fikum. Disuruh berhenti ya. Ya, disuruh berhenti. Suaranya lebih keras daripada suara saya. Ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini lagi panas-panasnya ini. Lagi seru-serunya, bukan cuci itu langsung. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Mungkin sementara kita separuh suruh ya Evan. Zuhurnya tinggal 10 menit lagi. Kita istirahat dulu. Dan insyaAllah ba'dal asr nanti akan diteruskan kembali tentang contoh-contoh talawun dalam cara dakwah yang ada pada MLM atau yang ada pada Roja'iyin, Halabiyin atau yang ada pada yang lain-lainnya, supaya kita waspadai dan supaya kita tahu mereka sekarang ini barakallahu fikum semakin lama semakin parah, semakin lama semakin jauh dari bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, mendekat kepada tariqah-tariqah hizbiyah, tariqah-tariqah ikhwaniyah. Sementara cukup barakallahu fikum, diteruskan nanti insyaallah pada asr. Kita masih punya dua kali majelis, pada asr sampai maghrib dan pada isya sampai selesai. Setelah kita panjang lebar menerangkan bentuk-bentuk talawun, efek-efeknya, maka yang terakhir ditutup ya Pak. Bagaimana cara kita supaya selamat dari sikap talawun tadi? Nah, barakallahu fikum. Insyaallah akan diselesaikan sampai pada isya nanti. Barakallahu fikum. Yang jelas, jelas. Yang enggak jelas, ditanyakan kembali. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau itu merasa gamblang jelas, jangan ada pertanyaan. Jangan ada pertanyaan. Nah, ketika ada yang kurang jelas, silakan dipertanyakan. Semoga bisa dijawab dengan sekemampuan kita. Naqtafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa barakatuh.